Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah a'azzani Allahu wa iyyakum, terakhir pembahasan kita yaitu penyebutan tentang adillah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya addu'a termasuk ibadah. Berikutnya kita akan masuk pada ucapan muallif. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, wa dalilul khaufi qauluhu taala. Berikutnya adalah tentang ibadah al-khauf, yaitu rasa takut. Dalil yang menunjukkan bahwasanya al-khauf, rasa takut, itu juga merupakan ibadah adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu al-khauf, ucapan beliau al-khauf, huwa adh-dhu'ru. Beliau menyebutkan definisi dari al-khauf. Huwa adh-dhu'ru wa huwa infi'alun yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adha. Al-khauf definisinya adalah adh-dhu'ru, rasa takut atau kekhawatiran, ya, itu adh-dhu'ru. Wa huwa infi'alun yahsulu bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dararun aw adha, yaitu suatu infial, kondisi jiwa, atau bisa kita sebut dengan kondisi psikis, ya, jiwa, yang terjadi bitawaqqu'i ma fihi halakun, yang terjadi karena ada suatu kemungkinan yang memang bisa terjadi, yaitu kemungkinan berupa al-halak, kebinasaan, au darar, madarat, ya, au adha, atau gangguan. Nah, ini definisi dari al-khauf, rasa takut atau khawatir yang muncul memang karena ada sesuatu yang dimungkinkan bisa memudaratkan dirinya, atau sesuatu yang bisa dikhawatirkan bisa mengganggu atau bahkan membinasakan dirinya. Ini disebut dengan al-khauf. Wa qad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khaufi awliya'i syaitan wa amara bi khaufihi wahdahu. Dan sungguh Allah telah melarang, Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang, ya, melarang kita untuk takut kepada aulia syaitan, wali-wali syaitan. Tidak boleh kita takut kepada mereka. Kepada wali-wali syaitan. Wa amara bi khaufihi wahdah. Dan Allah, kebalikan dari larangan itu, Allah memerintahkan untuk takut hanya kepada Allah Ta'ala. Memerintahkan kita untuk takut hanya kepada Allah semata. Ya. Demikian. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum, asy-syarih menyebutkan beberapa jenis al-khauf. Bentuk-bentuk al-khauf, rasa takut. Ya. Yang dengannya kita akan bisa membedakan, di sana ada rasa khauf, rasa takut yang dilarang. Ya. Dan di sana ada rasa takut, al-khauf, yang diberi udzur padanya. Yang kita diberikan udzur padanya. Ya. Yang pertama, ya, wal khaufu thalathatu anwa. Dan rasa takut itu ada tiga jenis, tiga macam. Ini pembagian yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Walaupun sebagian syurah, sebagian pensyarah salah satu usul, sebagian hanya menyebutkan dua. Hanya menyebutkan dua. Seperti Syekh Shalih Al-Fauzan dan selain beliau. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, adalah khawfun tabi'iyun ka khawfil insani minas sabu'i wan nari wal gharaki wa hadza la yulamu alaihi al abdu. Jenis yang pertama adalah khauf tabii, khauf yang sifatnya memang tabiat yang ada pada manusia. Ya, manusia diberikan tabiat rasa takut pada dirinya. Ya, yang di antara hikmahnya adalah bisa mencegah kita dari terjatuh kepada kebinasaan atau madarat. Ini khauf tabii yang memang adalah tabiat dasar manusia atau mayoritas manusia. Contohnya apa? Ka khaufil insani minas sabu. Takutnya manusia, takutnya seorang dari hewan atau binatang buas. Takut dari ular berbisa, takut dari harimau, ya. Lihat harimau, ya, ganas, ya, buas, naam, yang seolah-olah akan menerkam dirinya, takut dia. Ini tabii. Lihat ular yang berbisa, yang siap menyambar atau menerkam dirinya, takut dia. Naam. Ini khauf yang tabii. Atau yang lainnya, ya, dari jenis-jenis binatang buas. Wan nari, juga takut dari api, ya, takut terbakar. Karena apa? Karena panas, ya. Api itu bisa membakar dan menyakitkan, panas. Takut dia dari api. Wal gharaqi, takut dari tenggelam, ya. Apalagi yang tidak bisa berenang. Nah, lebih takut lagi. Nah, ini tabii. Ya, memang ada yang manusia memang bertabiat, memiliki tabiat rasa takut dari hal-hal ini. Hal-hal yang sifatnya tabii, ya. Amrun tabii. Wa hadza la yulamu 'alaihil 'abdu, yang seperti ini tidak dicela. Seorang hamba jika memiliki rasa takut yang seperti ini tidaklah dicela, ya. La yulamu 'alaihil 'abdu, tidaklah dicela, diberikan udzur padanya. Qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman tentang, ya, menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Nabiullah Musa kalimullah alaihi salam, ya, yang dalam kisah ini Allah menyebutkan Musa alaihi salam, ya, takut dari sesuatu, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkarinya. Ya. Naam, karena ini termasuk khauf yang tabii, rasa takut yang memang tabiat dasar manusia. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-18, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Dan sebelum ayat ini ya, Allah sebutkan kisahnya pada 2 atau 3 ayat sebelumnya, kisah dari hal ini, yaitu ketika Musa suatu ketika alaihissalam memasuki kota dan dia melihat ada 2 orang yang sedang bertengkar. Ada 2 orang yang sedang berkelahi, berselisih. Yang satu dari golongannya, dari kaumnya, ya, yaitu Bani Israel. Yang satu dari kaum musuhnya, yaitu kaumnya Fir'aun. Ya, berselisih 2 orang ini dan berkelahi. Maka yang dari golongannya, dari golongan Musa, dari kaumnya, meminta tolong kepada Musa, ya, untuk membantu dirinya. Maka disebutkan dalam kisahnya, fawakazahu Musa faqada alaihi. Maka Musa, ya, menyambut, ya, permintaan tolong dari orang yang satu kaum dengannya. Maka Musa disebutkan dalam ayat, di ayat sebelumnya, ya, fawakazahu Musa faqada alaihi. Maka Allah, maka Musa alaihissalam meninjunya, memukul lawannya, ya, orang yang berkelahi dari kaum musuhnya tadi. Musa meninjunya dan memukulnya, faqada alaihi, tapi sampai mati, ya, mati seketika itu pula. Jadi pukulannya, ya, Musa tidak bermaksud untuk membunuhnya, tapi ternyata pukulannya mematikan sehingga membunuh orang yang dipukulnya tersebut. Dan Musa seketika itu pula alaihissalam menyesal, ya. Oleh karena itu beliau berkata setelah memukulnya dan mati seketika, beliau berkata, qala hadza min amali syaitan. Sungguh ini adalah amalannya syaitan. Innahu aduun mudillun mubin. Dan sungguhnya dia syaitan adalah musuh yang menyesatkan. Sehingga beliau kemudian, ya, disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Maka beliau menjadi takut ketika itu, ya, setelah melakukan hal itu yang tidak beliau sengaja, beliau merasa takut, ya. Beliau yataraqqab, berjaga-jaga, waspada, ya, khawatir ditangkap oleh pasukannya Fir'aun, ya, bala tentaranya Fir'aun, karena telah membunuh kaumnya, kaum Fir'aun tersebut. Beliau takut, Musa alaihissalam takut dicari, ya, takut ditangkap dan dipenjara. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari rasa takut ini, ya, terlebih lagi ketika Musa alaihissalam telah bertaubat dan menyesal dari perbuatannya. Ini dalil bahwasanya khauf tabii itu la yulamu alaihil abdu. Hamba diberikan uzur padanya dan tidak dicela secara syar'i. Lakin akan tetapi di sana ada beberapa macam khauf tabii yang bisa mengarahkan seorang kepada keharaman, ya. Ada beberapa jenis khauf tabii yang diharamkan dan dilarang di dalam syariat. Asy-Syaikh melanjutkan rahimahullah, lakin idza kana hadzal khaufu kama dzakara asy-syaikh rahimahullah sababan litarki wajibin au fi'li muharramin kana haraman. Akan tetapi jika rasa takut, ya, yang termasuk khauf tabii ini yang sebagaimana disebutkan Syekh, jika rasa takut yang termasuk jenis khauf tabii ini bisa, ya, atau menjadikan seorang hamba meninggalkan kewajiban yang diwajibkan kepadanya secara syar'i, atau, ya, menjadi sebab dia melakukan suatu keharaman, perkara yang Allah haramkan, maka yang seperti itu bisa menjadi haram hukumnya secara syar'i. Ya. Naam. Li'anna ma kana sababan litarki wajibin aw fi'li muharramin fahuwa haramun. Karena apa? Karena sesuatu yang bisa menjadi sebab seseorang itu meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, maka hal itu haram pula, ya. sesuatu tersebut menjadi haram hukumnya. Wa daliluhu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ayat yang sama yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Janganlah kalian takut kepada mereka, akan tapi takutlah kepadaku jika memang kalian termasuk orang-orang yang beriman. Naam. Banyak jenis rasa takut tabii yang haram hukumnya karena menjadikan seorang menjadi sebab dia meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Ya. Naam. Misalnya apa? Dicontohkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Misalnya sesuatu yang hukumnya wajib ain, fardu ain bagi setiap hamba. Kemudian dia meninggalkannya karena takut terhadap manusia. Takut celaan manusia, misalnya. Ya, maka yang seperti ini, khauf tabi yang seperti ini haram hukumnya. Ya. Melakukan, ya, di sana ada sunnah yang wajibah. Misalnya apa? Sunnah memanjangkan jenggot. Yang hukumnya wajib secara syar'i. Tapi dia meninggalkannya. Tidak mau mengamalkannya karena apa? Takut diolok-olok manusia. Ya. Takut dicela. Nah, yang seperti ini, rasa takut yang seperti ini haram hukumnya. Ya. Nah, atau sunnah wajibah yang lain misalnya. Ya. Memendekkan baju, tidak boleh melebihi mata kaki. Tidak boleh di bawah mata kaki, tidak boleh isbal. Ya. Tapi dia meninggalkannya, tidak mau mengerjakannya karena takut celaan manusia. Ya. Karena sebagian orang yang belum memiliki ilmu, ya, terkadang mencela orang-orang yang ingin menerapkan sunnah. Bajunya kok cingkrang, Pak? Banjir apa? Ya, misalnya. Olok-olokan yang seperti itu. Celaan yang seperti itu. Dia tidak sanggup menerima celaan yang seperti itu. Maka dia meninggalkan perkara yang wajib ini. Yang seperti ini rasa takut yang haram. Diharamkan secara syar'i. Atau contoh-contoh yang lainnya. Ya, contoh-contoh yang lainnya. Yang jelas perkara yang wajib ain baginya. Namun tidak dia kerjakan karena takut dari manusia. Takut celaan manusia. Maka yang seperti ini haram hukumnya. Taib qala rahimahullahu ta'ala wal khawfu minallahi ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghaira mahmudin. Nah, ini juga penting untuk kita pahami, rasa takut kepada Allah, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga bisa terpuji, dipuji orangnya karena rasa takut kepada Allah tersebut. Bisa juga rasa takut kepada Allah itu tidak terpuji. Bagaimana bentuknya? Yang pertama, fal mahmudu, rasa takut kepada Allah Ta'ala yang terpuji. Yang orang yang memiliki rasa takut tersebut dipuji karenanya secara syar'i. Maka nat ghayatuhu ayyahula bainaka wa baina ma'siyatillahi bihaitsu yahmiluka 'ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Rasa takut kepada Allah yang terpuji adalah yang tujuannya, maksudnya dan hasil akhirnya adalah bisa mencegah antara dirimu dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi rasa takut kepada Allah yang bisa menghalangi seseorang dari berbuat maksiat. Ya, inilah yang terpuji. Bihaitsu yahmiluka 'ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat, yaitu rasa takut kepada Allah yang bisa mendorong dia atau mendorong engkau untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini rasa takut yang terpuji, ya, dipuji secara syar'i. فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب وطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. Maka jika tercapai tujuan ini, maksud ini, ya, jika seorang memiliki rasa takut yang seperti ini, rasa takut kepada Allah yang bisa menghalangi dirinya dari maksiat dan justru mendorong dia untuk melakukan kewajiban-kewajiban syariat, maka akan tenang hatinya. Watoma'anna, akan tenang kalbunya. Wa ghalaba 'alaihi al-farah bi ni'matillah, dan dia akan merasakan rasa bahagia karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Warraja li thawabih, rasa gembira karena dia berharap thawab, pahala dan ganjaran ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama, rasa takut kepada Allah yang terpuji. Wa ghairul mahmud, jenis yang kedua, rasa takut kepada Allah yang ternyata tidak terpuji secara syar'i, bahkan dicela orang yang memiliki rasa takut yang seperti ini. Padahal takutnya kepada Allah loh ya. Rasa takut kepada Allah, tapi ternyata tercela. Ya. Yang seperti apa itu? Ma yahmilul abda 'alal ya's min rauhillah. Rasa takut kepada Allah tapi yang berlebihan, tidak terbimbing syara syariat, ya, yang menjadikan hamba itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang berlebihan, ghulu, ya. Jadi khauf itu ibadah, dan ibadah la ifrat wa la tafrit. Tidak boleh ifrat, berlebihan, ghulu, dan juga tidak boleh tafrit, bermudah-mudahan, ya, menyepelekan, ya, kaidah, ya. Dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam setiap ibadah adalah mengedepankan prinsip al-wasatiyah, prinsip pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri. La ifrat wala tafrit, tapi pertengahan. Itu prinsip Ahlussunnah di setiap perkara. Termasuk dalam al-khauf, ya. Tidak ifrat, tidak berlebihan, dan juga tidak tafrit, menyepelekan, ya, tapi pertengahan, al-wasatiyah. Yaitu rasa takut yang bisa menjadikan seorang hamba putus asa dari rahmat Allah. Wal-qunut, ya, wal-qunut juga bermakna, wal-qunut pakai to, ya, juga bermakna putus asa, ya, putus asa dari rahmat Allah. Wahina idzin yatahassaru al-'abdu, rasa takut yang menjadikan hamba itu, ya, meratap, ya, memiliki rasa penyesalan yang sangat mendalam, yang berlebihan. Wayan kamish warubbama yatamada fil ma'siyati li quwwati ya'sihi. Ya. Rasa takut yang tadi menjadikan seorang itu meratap, ya, dan menyesal berlebihan, terlalu mendalam, berlebihan. Kemudian juga dia, ya, saking putus asanya, rasa takut itu bisa menyeret dirinya untuk melakukan maksiat justru, ya. Karena seorang yang memiliki rasa penyesalan atau rasa putus asa yang terlalu berlebihan justru bisa menjadikan dia berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak memiliki rasa harapan lagi, ya, tidak memiliki rasa rojak lagi, ya, sudah putus asa, ya. Sehingga dia seolah-olah berpikir tidak ada gunanya berbuat taat, ya. Karena apa? Sudah putus asa dari rahmat Allah. Nah, sehingga dia tidak lagi berpikir panjang ketika melakukan maksiat, ya. Karena itu tadi, rasa putus asa yang terlalu kuat tadi, terlalu berlebihan. Yang seperti inilah yang tercela, ya. Yang tercela. Oleh karena itu nanti kita akan bahas pada pertemuan atau pada kesempatan berikutnya. Ar-roja, ya, pentingnya menggandengkan antara al-khauf war-roja. Al-khauf war-roja, sebagian ulama menyatakan rasa takut dan rasa harap itu seperti dua sayap pada burung. Kajanahaini, dua sayap yang ada pada burung. Jika satu sayapnya patah, maka tidak bisa terbang burung itu. Ya, harus ada dua sayap ini. Sayap, ya, takut dan berharap. Bahkan sebagian ulama menyatakan man 'abidallahu bil khaufi faqat sayasiru kharijian. Seorang yang beribadah kepada Allah hanya mengedepankan rasa takut saja, tidak ada rasa harap, akan menyeret dia menjadi seorang khawarij. Ya, berpemikiran khawarij. Karena seperti inilah kondisi orang khawarij. Ya. Sukanya mengambil ayat-ayat wa'id, ayat-ayat ancaman, ayat-ayat azab, ayat-ayat siksa. Tapi enggak mau melihat ayat-ayat rahmah, maghfirah, ampunan dari Allah. Ya. Karena apa? Dia mengedepankan rasa takut saja. Tapi tidak ada rasa harap kepada Allah. Sehingga apa? Ya seperti itu kondisinya. Ya. Wa man 'abidallaha birraja'i faqat, ya, fahuwa murji. Tapi barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya mengedepankan rasa roja', hanya rasa berharap saja, enggak ada rasa takut, dia menjadi seorang murji'ah. Gini, berbahaya. Ya. Jadi harus ada dua hal ini. Beribadah kepada Allah harus ada al-khauf, rasa takut, tapi juga dibarengi rasa harap, roja' kepada Allah. Tidak boleh sampai hilang satu sisinya. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, ya, jadi dari jenis-jenis al-khauf, takut kepada Allah, adalah khauful ibadah. Rasa takut yang termasuk ibadah. Rasa takut ibadah. Ayya khafa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu. Yaitu rasa takut kepada sesuatu yang menjadikan dia beribadah kepada sesuatu tersebut. Fahadha la yakunu illa lillah ta'ala. Rasa takut yang seperti ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah ta'ala. Ini khauf ibadah. Rasa takut kepada sesuatu yang menjadikan dia beribadah kepada sesuatu tersebut. Wasarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Barang siapa yang memalingkan rasa takut yang seperti ini kepada selain Allah, memberikan rasa takut yang seperti ini kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada syirik akbar, yang mengeluarkan seorang dari agama. Na'udzubillah. Contohnya apa? Ya, di antaranya, ya, ini juga nanti terkait dengan jenis yang ketiga, khaufusir. Ya, khaufusir juga bisa masuk ke jenis yang kedua ini. Ya, kita lanjutkan. An-nau tsalits, jenis yang ketiga, khaufusir. Rasa takut yang tersembunyi, sir, ya, lawan dari jahr, yang jahr terang-terangan, kalau sir yang tersembunyi, yang tidak tampak. Kayya khafa sahibal qabr, seperti seseorang memiliki rasa takut terhadap penghuni kuburan, ya, ada seorang dikubur di suatu pekuburan, ya, seorang wali katanya, atau seorang, ya, tokoh, dia memiliki rasa takut terhadap penghuni kuburan itu, ya, tapi tidak ditampakkan dalam bentuk amalan, ya. Bedanya kalau yang kedua bisa jadi dia rasa takutnya diungkapkan dalam bentuk amalan, ya, karena dia takut kepada penghuni kuburan itu, ya, maka dia melakukan beberapa ibadah, dia menyembelih di kuburan itu, ya. Karena takut kalau tidak menyembelih, tidak berkorban untuk sahibul qabr, ya, dia takut tertimpa bencana, misalnya. Nah, dia takut kepada jin, penunggu gunung ini, ya, atau penunggu lautan, samudra fulan. Ya. Dia takut, ya, kepada penjaganya, jin yang menjaganya, katanya. Ya. Kalau tidak melakukan ibadah kurban, berkorban untuk jin tersebut, dia takut tertimpa bala bencana, maka dia melakukan ibadah adzabah, penyembelihan untuk jin tersebut. Maka yang seperti ini jenis, ya, rasa takut ibadah yang termasuk syirik akbar. Kalau jenis yang ketiga, khaufusir, rasa takut yang tersembunyi tapi tidak dinampakkan dalam bentuk amalan, ya, tapi dia ada rasa takut dalam qalbunya. Seperti tadi, misalnya takut terhadap penghuni kuburan awwaliyan ba'idan anhu la yu'athir fihi lakinnahu yakhafuhu makhafata sirrin, atau takut terhadap wali fulan, ya, wali tertentu yang sebenarnya jauh darinya, mungkin masih, ya, bisa jadi wali tersebut masih hidup, ya, dianggap wali masih hidup tapi jauh lokasinya dari dia, apalagi kalau walinya sudah mati, sudah meninggal, ya, kuburannya jauh dari dia yang sebenarnya tidak ada athar sedikit pun baginya, tidak berdampak sedikit pun baginya, tapi dia takut kepadanya, rasa takut yang tersembunyi dalam hatinya, dalam kalbunya. Fahadha aidan dzakarahul ulama'u minasyirk. Jenis yang seperti ini para ulama menyebutkan juga termasuk kesyirikan. Ya, bahkan Syekh Ubayd Al-Jabiri hafizahullahu taala ketika menyebutkan jenis khaufus sir ini, rasa takut yang tersembunyi ini, ya, misalnya wa huwa khauful insan min watanin aw jinniyin ay yusibahu bimakruhin. Ya, misalnya rasa takut seorang kepada suatu berhala, sesuatu yang diibadahi, yang disembah, atau rasa takut kepada jin tertentu, ya, tadi penjaga gunung atau penjaga laut atau yang semisalnya, takut, ya, bisa mencelakakan dirinya. Nah, maka yang seperti ini syirik akbar. Rasa takut yang seperti ini termasuk syirik akbar, walaupun dia tidak merealisasikannya dalam bentuk amalan. Rasa takut tersebut tidak kemudian dia ungkapkan dalam bentuk amalan zahir. Misalnya tadi, kalau jelas-jelas rasa takut itu mendorong dia untuk menyembelih kepada selain Allah, ya, untuk berkorban kepada selain Allah, jelas, ya, zahir. Kesyirikannya zahir. Tapi kalau dia hanya sekedar takut, ya, dan tidak dia ungkapkan dalam bentuk amalan, maka rasa takut yang seperti ini juga bisa, ya, termasuk syirik akbar. Nah, karena apa? Li'annahu 'allaqa qalbahu bighairillahi. Nah, karena dia telah mengaitkan kalbunya dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, sehingga termasuk syirik akbar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.